Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abada al-abidin wa dahra al-dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'alim والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. Melanjutkan di dalam pembahasan yang lalu dari hadis al-Qudsi yang mana Allah berfirman, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a. Wahai para hambaku, laki maupun perempuan, manusia maupun jin, innakum tukhti'una bil-lail, sesungguhnya kalian, bahwasanya kalian tidak akan pernah lepas dari kesalahan. Bil-lail wan-nahar, baik pada waktu malam ataupun pada waktu siang. Selama kita manusia bukan nabi, selama manusia bukan nabi, dia pasti melakukan kesalahan. Kesalahan itu ada yang kecil, ada yang besar. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Dosa kecil itu bisa dihapus kalau ini kesalahan antara kita dengan Allah. Dosa antara kita dengan Allah, kalau dosa kecil bisa dihapus dengan kebaikan-kebaikan. Semisal sholat dan yang lain sebagainya. Sebagaimana Allah berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu yudhibna, dapat menghilangkan as-sayyiat, kejelekan-kejelekan, dosa kecil. Karena itu Nabi SAW bersabda di dalam hadisnya, wa atbi as-sayyiatal hasanata tamhuha. Kerjakan setelah kejelekan kebaikan. Kerjakan kebaikan setelah kejelekan. Kenapa? Karena kebaikan itu tamhuha, dapat menghapus kejelekan. Itu kalau dosa kecil antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa besar, ini tidak bisa diampuni oleh Allah dengan melakukan kebaikan-kebaikan melainkan dengan bertaubat. Dosa besar tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan bertaubat. Akan tetapi sekalipun dosa itu terbagi dua seorang mukmin. Sekalipun dosa itu terbagi dua, ada dosa kecil, ada dosa besar. Seorang mukmin yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka akan selalu menganggap semua dosa itu besar. Akan selalu menganggap dosa itu besar, enggak ada yang kecil. Kenapa? Pertama, mereka melihat siapa yang dilanggar. Aturannya siapa yang ditinggalkan. Allah. Baik, kalau aturannya Allah ya. Allah yang memerintahkan ditinggalkan, Allah yang melarang dikerjakan, itu berarti semestinya tidak dianggap kecil. Jadi orang beriman selalu menganggap semua dosa besar. Yang kedua, agar tidak menyepelekan. Kalau kita menyepelekan, itu sojili, gak popo, gampang kok wudhu, kok sembahyang, kok ngene, hilang. Akhirnya menyepelekan. Kenapa? Menganggap dosa kecil bisa hilang dengan kebaikan. Lah ketika kita menganggap dosa itu kecil, menjadi dosa itu besar. Ketika kita menganggap apa gitu sojili, menjadi besar. Menjadi besar. Dan itu biasanya sifatnya orang-orang munafik. Dan itu biasanya sifatnya orang-orang munafik. Yaradzunub kadzubab fi anfi. Orang munafik itu melihat dosa seperti lalat yang hinggap di hidungnya. Coba kalau ada lalat hingga hidung, gampang, gini kan terbang. Tapi orang mukmin, yaradzunub kaljibal fokorokse. Orang mukmin melihat dosa itu seperti gunung yang akan menjatuhinya di atas kepalanya. Dia apa? Takut dia. Khawatir dia, di gunung ini mati. Karena itu ketika dia masih hanya manusia, bukan nabi, masih hanya manusia, bukan nabi. Bukan nabi itu berarti sekalipun wali, gak lepas dari perbuatan dosa. Baik di waktu siang ataupun di waktu malam. Karena itu jangan kita menjadi wah gitu. Ketika ada orang berbuat dosa, lebih-lebih dia misalnya punya titel kiai atau apa misalnya. Lebih asli jenenge menungso. Si kiai masih ulama, belum tentu amil kan. Masih ulama belum tentu mengamalkan ilmunya. Ulama mengamalkan ilmunya belum tentu wali sian. Belum tentu wali. Wali pun melakukan kesalahan wajar kok, namanya manusia. Hanya saja perbedaannya ada orang melakukan dosa, gak tahu kalau itu dosa. Ada orang mengetahui kalau itu dosa, dia kerjakan. Lah pelanggarannya beda. Pelanggarannya beda. Hukumannya gak sama. Orang yang gak tahu melakukan dengan orang yang tahu melakukan, hukumannya gak sama. Lek podo yo enak. Karena itu di dalam kitab-kitab fikih disebutkan fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli abadil wathan. Orang yang ngerti, orang yang faham, tapi dia tidak mengamalkan ilmunya, maka dia akan disiksa, akan diazab sebelum penyembah berhala. Akan diazab oleh Allah sebelum penyembah berhala. Loh, beda dengan orang yang gak ngerti. Dia diazab. diazab misalnya karena meninggalkan kewajiban, sedangkan dia hidup di lingkungan ulama, di lingkungan kiai, di lingkungan ustaz, gak belajar dia, akhirnya melakukan kesalahan, tetap diazab dia karena kesalahan itu. Tapi gak sama dengan orang yang mengerti, hukumannya yang berbeda. Tapi kalau melakukan, gak ada bedanya, karena dia manusia, kita juga manusia. Mungkin kadang akal kita logik apa nggak terima, mau ngerti kok supaya ngono ya, itu akal kita. Tapi peraturannya Allah, selama dia bukan nabi melakukan dosa, selama bukan nabi dia melakukan dosa. Kenapa? Kita dengan mereka sama-sama punya syahwat yang sama-sama butuh pengendalian. Beda dengan para nabi. Kalau para nabi itu punya syahwat, tapi syahwatnya itu sudah terkendali, disetel sama Allah, terkendali, gak neka-neko. Beda kalau kita manusia biasa nih, sekalipun tingkatannya wali, syahwatnya itu mengendalikan, bukan terkendali, mengendalikan. Nah, namanya orang mengendalikan ini, sehebat apapun dia membawanya, pasti ada terplesetnya, pasti ada jatuhnya. Lihat pembalap, kurang pinter apa dia kalau belok? Pinter. Belok bukan hanya badannya nempel di jalan, aspal, enggak jatuh, hebat. Tapi enggak menutup kemungkinan dia pernah jatuh atau akan jatuh. Nah, pepatah, sebaik-baiknya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Tapi apakah sering? Ya jarang aja. Kalau itu tingkatannya para aulia, mereka masih mengendalikan. Lah mengendalikan, ini berarti para aulia itu masih melakukan dosa. Akan tetapi karena mereka mengendalikannya serius, perhatian dengan apa yang mereka kendalikan, sehingga kalaupun mereka melakukan dosa, dosa-dosa kecil, dosa-dosa ringan, tapi mereka tetap menganggap itu adalah dosa besar. Sedangkan kita ini masih dikendalikan, kita ini mengendalikan, lepas, waktu ini pas, kosong, kita bisa mengendalikan. Tapi kalau di luar Ramadan, kita dikendalikan. Karena itu banyak dosanya ketimbang ketaatannya. Banyak lupanya daripada ingatnya. Nah, karena itu Allah mengatakan, innakum tukhti'una bilal wan nahar. Kamu manusia, setinggi apapun derajatmu, tingkatanmu, pokoknya kalau bukan nabi melakukan dosa, baik di waktu malam atau di waktu siang. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, kan Allah menyampaikan. Wa ana, aku Allah, aghfiru dzunuba jami'a, mengampuni semua dosa. Mengampuni semua dosa. Aku Allah mengampuni semua dosa. Dan itu telah Allah tetapkan di dalam ayat Al-Qur'an. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa sebelum datang ayat berikutnya yang dikatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Setelah itu datang ayat sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa selain kemusyrikan. Diampuni oleh Allah. Tapi musyrik tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di dalam beberapa ayat Allah mengatakan, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar." Di dalam beberapa ayat itu sampai Allah mengatakan, "Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah." Orang yang melakukan dosa disebutkan di situ. beberapa macam dosa. Ya. Di antaranya tidak menyekutukan Allah. Tidak berzina dan yang lain sebagainya. Wa may yaf'al dzalika faqad, siapa yang melakukan itu, lakukan dosa-dosa itu, mendapatkan azab. Tapi kalau mereka bertobat dari perbuatan dosanya, yang musyrik kembali lagi beriman kepada Allah, wa amana dan beriman, wa amila amalan sholihan, mereka mengganti kejelekan-kejelekan yang lalu dengan kebaikan-kebaikan. Mengganti perbuatan yang lalu dari kejelekan dengan kebaikan-kebaikan. Nah, ini akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kembali ke jalur yang benar. Kembali di jalan yang benar. Nah, tapi kalau dia musyrik, meninggal dalam keadaan musyrik, enggak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengatakan, "Fastaghfiruni." Mintalah ampun. Mintalah ampun kalian kepadaku, sudah sepantasnya. Kita manusia banyak salah, sudah sepantasnya kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana orang yang bersalah. Orang yang bersalah itu sudah sepantasnya dia meminta maaf. Sudah sepantasnya. Kalau itu sesama manusia, dan kita sama Allah, kita melakukan kesalahan. Kita sadari ataupun tidak, kita sadari ataupun tidak, kita ini gak lepas dari kesalahan, mulai bangun tidur sampai tidur lagi, gak lepas. Lah sudah sepantasnya kita minta ampun kepada Allah. Dan itu telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau yang tidak memiliki dosa, sebagaimana Allah telah nyatakan, liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, yang lalu dan yang akan datang sudah diampuni oleh Allah dosanya. Alladzi anqadha apa wa wada'na anka wizrak, alladzi anqadha dhahrak. Sudah dihapus oleh Allah, digugurkan dosanya Nabi Muhammad oleh Allah. Tapi tidak lepas, setiap harinya tidak kurang dari 70 sampai 100 kali beristighfar kepada Allah. Itu mengajarkan kepada kita, beliau yang tidak berdosa masih meminta ampun kepada Allah. Sedangkan kita yang banyak dosa kok malah jarang. Mestinya apa? Lebih wajib istighfar buat kita. Lebih pantas kita beristighfar kepada Allah setiap hari. Karena itu Allah mengatakan, "Fastaghfiruni." Mintalah ampun kalian kepadaku. Mintalah ampun kalian kepadaku. Karena itu Rasulullah mengajarkan. Rasulullah mengajarkan dengan perbuatannya, mengajarkan tidak lepas setiap harinya, tidak kurang dari 70. Setiap hari. Nah kita juga diajarkan lewat lisannya, sallallahu alaihi wasallam, lewat lisannya. Dianjurkan kita untuk istighfar. Bahkan dengan berbagai macam istighfar yang diajarkan oleh Rasulullah untuk kita baca setiap hari. Dengan berbagai macam istighfar. Mau sholat subuh. Mau sholat subuh. Tapi sayangnya, kalau untuk di wilayah Mojosari ini, pengamalannya gak ada, ataupun kalau ada gak maksimal. Gak ada, kalaupun ada gak maksimal. Diajarkan oleh Rasulullah. Setiap hari sebelum sholat subuh, setelah sholat sunnah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Istighfar. Ada istighfarnya. Selain tasbih, kita beristighfar. Selain bertasbih, kita beristighfar. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Dibaca berapa? 100 kali. Pagi itu masih, ibarat mungkin mata belum melihat yang diharamkan, ibarat telinga belum mendengarkan yang diharamkan, lisan belum mengucapkan yang diharamkan, tangan kaki belum melakukan perbuatan yang diharamkan. Sudah diajarkan oleh Rasulullah istighfar. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. 100. Diajarkan untuk membaca sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'ahdika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Dianjurkan untuk dibaca di waktu pagi dan sore sekali-sekali. Dianjurkan untuk dibaca di waktu pagi dan sore. Istighfar lagi ini diajarkan oleh Rasulullah, berbeda dengan yang pertama. Ada lagi istighfar yang kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk dibaca sebelum tidur 3 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali sebelum tidur. Nah, kita tidur kadang 2 kali dalam sehari, siang dan malam. Loh, kalau kita baca 3 kali sudah 6 kali. Belum lagi istighfar-istighfar lain seperti astaghfirullahaladzimina wal mu'minat. Belum lagi macam-macam istighfar yang lain yang diperintahkan, yang diajarkan oleh Rasulullah untuk kita baca setiap harinya. Nah, itu minta ampun kita kepada Allah. Karena itu perintahnya Allah. Fastaghfiruni. Mintalah ampun kalian kepada aku. Apa janji Allah? Maghfir lakum. Janjinya Allah ketika memerintahkan kita, jauh, maghfir lakum. Aku ampuni untuk kalian. Aku ampuni untuk pengampunannya Allah ini bisa dalam arti menutupi, sehingga tidak ada makhluknya Allah yang lainnya mengetahuinya, atau mengampuni, dihapus oleh Allah kesalahan kita dan tidak dituntut karenanya nanti. Itu pengampunan, itu pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalam hadis yang lain. Rasulullah mengatakan, "Inna syaitana qala wa izzatika ya Rabb la abrahu awwi ibadak ma damat arwahuhum fi ajsadihim." Setan itu berkata kepada Allah. Bersumpah bahkan. Setan bersumpah. Demi kemuliaan-Mu ya Allah. Setan bersumpah ini. Demi kemuliaan-Mu ya Allah, aku tidak akan pernah membiarkan hamba-hambamu selama arwahnya di dalam jasad mereka untuk melakukan ketaatan dan kebaikan. Janjinya setan, sumpahnya setan. Demi kemuliaanmu, aku tidak akan membiarkan hambamu melakukan ketaatan kebaikan selama ruhnya mereka berada di jalan jasad mereka. Karena itu kita ini setiap harinya jihad. Setiap harinya kita ini berjihad. Bukan hanya jihad untuk yang di luar, tapi dalam diri kita ini kita selalu berjihad. Sholat berat, kita jihad melawannya. Belajar malas kita bangun, belajar. Zikir malas kita menentangnya. Ini jihad. Karena itu janjinya setan. Allah membalas, Allah menjawab, wa izzati wa jalali wa irtifai fi makan la azalu aghfir lahum mastaghfaruni. Katanya Allah, demi kemuliaan, demi keagunganku, aku akan selalu mengampuni mereka selama mereka meminta ampun kepadaku. Aku akan terus mengampuni mereka selama mereka terus meminta ampun kepadaku. Nah, kalau kita gak meminta ampun, ya gak diampuni. Ya sudah, akhirnya ajakannya iblis, setan, nganut, ngikut. Tapi ketika kita selama kita istighfar, aman. Ya. kita dianjurkan untuk selalu istighfar. Dikatakan orang yang melazimi beberapa hal, diantaranya istighfar, ini insya Allah keluar daripada hidupnya tidak membawa dosa. Dikatakan itu. Di dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah, "Man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat kullu yawmin 27 maratan kana minal ladina yustajabu lahum wa yurzak bihim ahlul ard." Barang siapa yang beristighfar untuk orang-orang beriman laki maupun perempuan, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, setiap hari 27 kali. Setiap hari 27 kali. Inilah Habib Ja'far bin Syekhana Segaf mengajarkan dibaca sebelum maghrib 27 kali, tentunya dengan salawat dan istighfar yang lain. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat 27 kali setiap hari. Karena minal ladina yustajabu lahu, orang yang membacanya ini termasuk orang yang tidak ditolak doanya. Termasuk orang yang selalu diijabahi doanya oleh Allah. Orang yang aktif, rutin. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, ini termasuk orang yang doanya diijabahi. Lalu dia menjadi orang yang karenanya Allah memberikan rezeki penduduk bumi. Peran besar, memiliki peran besar di sisi manusia. Kenapa? Karenanya Allah memberikan rezeki kepada penduduk bumi. Karena sebab dia, Allah memberikan rezeki kepada penduduk bumi yang lain. Katanya Imam Ibnu Hajar, kekhususan umatnya Nabi Muhammad ini, mereka bisa keluar dari kuburannya tanpa dosa karena mereka selalu meminta ampun kepada Allah untuk orang-orang yang beriman. Katanya Imam Ibnu Hajar, kekhususan yang diberikan oleh Allah kepada umatnya Nabi Muhammad ketika mereka memintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang yang beriman, ini keluar dari kuburannya tidak membawa dosa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita yang kita lakukan baik sengaja ataupun tidak, baik kita mengetahuinya ataupun tidak, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan diri kita untuk selalu mengalahkan hawa nafsu sehingga kita dapat melakukan terus-menerus ketaatan, kebaikan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh daripada dosa, jauh daripada kemaksiatan dan kemungkaran. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum.